السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب النهي عن الخلوة بالأجنبية، باب larangan khalwat bil ajnabiyah. Ada dua kata yang perlu diterangkan. Pertama khalwat, yang kedua ajnabiyah. Adapun khalwah maknanya berduaan tanpa orang ketiga. Sedangkan ajnabiyah adalah wanita asing, dan maksudnya asing bukan asing orang luar negeri, tetapi asing bermakna bukan mahram. Bukan mahram. Artinya kalau sama ibunya ya gak apa-apa. Berduaan sama kakak perempuannya ya gak apa-apa. Berduaan dengan adik perempuannya gak apa-apa. Tapi kalau sama wanita lain yang bukan mahramnya, maka tidak boleh. Taib, ini barakallahu fikum yang dimaksud dengan ajnabiyah. Wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Faqad qala rahimahullah ayal maqdisi an Uqbah ibn Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala iyyakum, hati-hati kalian. Wadukhulu 'alan nisa, hati-hati kalian untuk masuk ke tempat perempuan yang bukan mahram. Tiba-tiba berkata seorang dari kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu al-hamwa? Disukunkan di mim, ya. Alhamu atau alhamu, karena dia mansub menjadi alhamwa, adalah ipar atau saudara suami. Qala alhamu almaut. Alhamu almaut. Wali muslimin, dan dalam riwayat muslim dari Abi Thahir dari Ibn Wahab, qala sami'tu al-Laits yaqul. Aku mendengar Lais berkata, alhamu akhu zawj. Alhamu adalah saudara suami. Wama ashbahahu, dan apa yang semiripnya. Apa makna semiripnya? Semua kerabat-kerabat suami. Aqaribiz zawj, kerabat-kerabat suami. Ibnu Am wa nahwihi, termasuk anak paman, berarti misanan. Dikatakan al-maut barakallahu fikum karena sangat-sangat berbahaya, sangat madarat. Sebab di sebagian manusia, di sebagian kaum mengira bahwa kakaknya suami kakak ipar, adiknya suami adik ipar, itu seperti saudara. Mereka anggap kakak. Yang adik kita anggap adik, padahal bukan mahram. Demikian pula anak paman yang kita di sini dikenal dengan apa? Misanan. Ini kakak misan, ini adik misan. Akhirnya kalimat misannya hilang. Ini kakak, ini adik. Masya Allah. Padahal bukan mahram. tapi sudah merasa seperti kakak beradik. Boncengan motor berdua, diantar keluar kota. Siapa yang ngantar? Oh ini kakak saya. Kakakmu? Oh bukan, kakak ipar. Astagfirullah. Kata Nabi, alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Kakak ipar itu justru lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena sering dianggap saudara, maka sangat membuka pintu syaitan. Ikhwani fiddina azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa gharibil hadis disebutkan di sini dalam kitab kita. Pertama, kalimat iyyakum maf'ulun bifi'lin mudmar. Dia sesungguhnya maf'ul di dalam i'rabnya. Lu mana fi'ilnya kok tiba-tiba maf'ul? Bifi'lin mudmar, dengan fi'il yang tidak tersebut. Sehingga maknanya adalah ittaqu iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa. Berarti apa fiilnya? Hati-hatilah. Ittaqu. Hati-hatilah. Iyyakum. Hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian. Makanya disebut dengan langsung wadduhul. Iyakum wadduhul. Hati-hati kalian dan hati-hati masuk dalam tempat perempuan atau berdua dengan perempuan di satu tempat. Ay ittaqud dukhula nusiba ala tahdhir. Maka kalimat wadduhul dia juga mansub nusiba ala tahdhir, karena dia yang diperingatkan. Wa huwa tanbihul mukhatab ala mahdhurin liyataharraz anhu. Maknanya adalah peringatan bagi orang yang diajak bicara dari sesuatu yang dihindari, yang harus dijauhi. Kalau iyyakum wad-dukhul artinya hati-hatilah, jauhilah ad-dukhul. Iyyakum wal-kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari kadzib, karena kadzib itu membawa kepada fujur. Wa taqdirul kalam. Maka takdirnya, takdir ucapan ini adalah qu anfusakum an tadkhulu 'alan nisa. Jagalah diri kalian, hindarkan diri kalian untuk masuk ke tempat para wanita yang bukan mahram. Wanisa, demikian pula para wanita, hati-hati, jangan masuk ke tempat laki-laki yang bukan mahram. Jadi dua-duanya, pihak laki-laki diperingatkan, pihak wanita juga diperingatkan. Wadduhul ma'tufun alal mansub. Sedangkan kalimat duhul adalah atafun alal mansub. Yang mansubnya iyyakum. Iyyakum. Bifi'lin mahdhuf, karena fi'il yang tersembunyi. Kemudian wa awul ataf. Adduhula. Mengapa? Atafun ala mansub. Atafun ala mansubin mansub. Wa mansubul awal bisabab fi'lin mahdhuf. Kemudian yang kedua, kalimat ara'aital hamu. Ara'aital hamu. Bagaimana pendapatmu tentang al-hamu? Ya'ni akhbirna an hukmi khalwatil hamwi. Ya, diberitakanlah kepada kami bagaimana hukumnya kalau berduaan dengan saudara ipar sendiri. Saudara ipar sendiri. Maka Nabi menyatakan alhamu wal maut. Walhamu, sedangkan alhamu, ini kalimat ketiga. Bifathil ha, difathahkan di ha. wa dhammil mim, didhammahkan di mim, dibaca alhamwu. Wa ba'daha wawun lam yuhmaz, setelahnya waw tanpa hamzah. Berarti beda dengan ham'ah. Naam. Wa huwa qaribu zawj, maka alhamwu ini adalah qaribu zawj. Min akhin wa ibnu amin, apakah saudara suami atau saudaranya, anaknya paman dan sejenisnya. Qala an-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, ittafaqa ahlul lughah, sepakat semua ahli bahasa, ala annal ahma'a aqaribuz zawjil mar'ah, sepakat para ahli bahasa bahwa al-ahma jamaknya hamu adalah kerabat-kerabat suami seorang istri. Kerabat-kerabat suami dari seorang istri. Sehingga barakallahu fikum, yang ada domir mukhatabnya selalu mu'annas. Hamuki. Enggak pernah hamuka. Iya Pak ya? Kenapa enggak pernah hamuka? Saudara istri? Saudara suami? Berarti yang diajak bicara mesti istrinya. Ini saudara suamimu. Kalau dianya laki-laki, berarti suami nikah dengan suami. Tayib. Oleh karena itu jangan lupa, kalau menghafalkan Asma'ul Khamsah, abuka wa akhuka wa famuka, apalagi wa hanuka wa hamuki. Begitu hamu, hamuki. Karena tidak mungkin hamuka. Barakallahu fikum. Karena dia adalah saudara dari suami. Kalau saudara dari suamimu, maka munya siapa? Pasti istri. Saudara suamimu, pasti munya adalah istri. Pasti mu'annat. Hamuki. Gak mungkin hamuka. Tayib, kembali kepada kitab. Kalimat berikutnya dari gharibil hadith, kalimat alhamul maut. Jawaban Nabi SAW, alham al maut. Syabbahal hamwa bil maut, diserupakan al hamwa dengan kematian. Lima yatarattab ala dukhulihi alladhi la yunkar minal halakid dini, karena konsekuensi masuknya dia ke tempat hamu la yunkar, seringkali tidak diingkari. Karena tidak diingkari, maka sering terjadi halak ad-dini, kehancuran agama di masyarakat. Sebagian masyarakat kaum muslimin menganggap saudara ipar itu saudara, kakak ipar itu kakak, adik ipar itu adik. Akhirnya dibiarkan berjalan berdua, duduk berdua, di ruangan berdua. Ternyata akibatnya terjadi berbagai macam kehancuran, kerusakan rumah tangga, selingkuh dan seterusnya. Na'udzubillah min dhalik. Qala fi Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wal arabu tasifu syai' al makruh bil maut. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa orang Arab menggambarkan sesuatu yang makruh, menggambarkan sesuatu yang dibenci, tidak disukai, dengan al maut. Hampir sama sepertinya di tempat kalian. Kalau mendapatkan kejelekan, langsung kalian bilang mati kamu. Ya. Padahal tidak sampai mati. Masa besok ulangan aja mati? Besok ulangan, mati kamu. Maknanya bukan mati meninggal dunia, tapi menunjukkan, waduh, ini bakal bahaya. Kita belum siap apa-apa, tiba-tiba besok ulangan. Wahakadha indal Arab. Demikian pula di kalangan orang-orang Arab, kalau menunjukkan suatu bahaya dikatakan maut. Alhamu, al-maut. Urusan hamu, mati kamu. Bahaya, jangan main-main. Maknanya secara ringkas, yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ad-dukhuli 'ala an-nisa'il ajnabiyyat. Nabi memperingatkan agar jangan masuk kepada para wanita yang ajnabiyat. Ajnabiyat ay ghairu maharim, bukan mahram. Wal khalwat biha, dan juga melarang untuk berduaan dengan mereka. Fa innahu ma khala rajulun bimra'atin, karena tidaklah seseorang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, illa kana syaitan thalithuhuma. Tidaklah ada seorang yang berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali syaitanlah yang ketiganya. Fa inan nufus dha'ifah, karena jiwa-jiwa manusia ini lemah. Wa dawafi' ilal ma'asi qawiyah, sedangkan dorongan untuk bermaksiat sangat kuat. Fataqa' al-muharramatu, maka terjadilah keharaman-keharaman. Fanaha 'anil khalwati bihinna, maka Nabi pun melarang untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, walaupun hamu. Jadi hadis ini kesimpulannya, jangan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, walaupun kerabat suami, walaupun kakak ipar, adik ipar, saudara ipar. Dan ini dalil haramnya pacaran. Karena di luar sana banyak orang-orang awam yang menganggap pacaran itu ta'aruf. Kan kalau mau nikah harus ta'aruf dulu. Maka kita ini masih masa ta'aruf, masih masa perkenalan, jalan berdua, duduk berdua di taman, jalan. Nabi melarang haram. Kata Nabi di dalam hadis ini dengan kalimat yang sangat jelas, iyyakum wadkhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian, jangan berkhulwat, berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Ipar, mati kamu. Artinya lebih berbahaya lagi. Sebab kalau saja engkau dengan orang lain yang bukan ipar, mungkin tetanggamu, orang depanmu, temanmu, sahabatmu, saudara, pasti akan berkata, hati-hati kamu, kok berduaan dengan bukan mahram. Iya kan? Tetapi kalau dengan ipar, biasanya kakak sendiri biar aja, adik sendiri biar aja, padahal kakak ipar, adik ipar. Seringkali layunkar, layunkar tidak diingkari. Maka lebih berbahaya, seringkali terjadi perselingkuhan, perzinaan, karena masalah yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wadawafi' ilal ma'asi qawiyah. Kalau sudah berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka tarikan-tarikan atau dawafi' itu dorongan-dorongan ilal ma'asi, untuk berbuat maksiat, qawiyah, sangat kuatnya. Fataqa' al-muharramat, akhirnya terjadi yang haram-haram. Fanaha 'anil khalwati bihinna, maka dilarang oleh Nabi untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ibti'adan 'anisyarr, untuk menjauhi kejelekan-kejelekan, wa asbabihi ay asbabisyarr, menjauhi kejelekan dan sebab-sebab kejelekan, menjauhi dosa besar dan juga menjauhi jalan-jalannya. Perhatikan larangan Allah untuk berzina. Tidak Allah katakan dengan la tazni, jangan berzina. Tetapi yang Allah katakan adalah wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina. Mengapa? Karena zina adalah dosa yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Menunjukkan kengerian zina, hukumnya sampai dirajam kalau dia sudah pernah menikah. Dirajam sampai mati. dilempari dengan batu sampai mati. Bukankah itu mengerikan? Maka Allah katakan, jangan dekati. Berapa orang yang mendekati zina terjerumus di dalamnya. Mengapa? Karena engkau sabar di luar sana, di luar jalan-jalan zina, lebih mudah daripada engkau mau sabar tapi sudah di jalannya. Duduk dengan wanita yang bukan mahramnya di tempat sepi, di pinggir pantai atau di lereng gunung, terus sabar, saya gak akan berzina. Berat, susah. Mengapa? Kamu sudah ada di jalannya. Apalagi kalau sudah sampai ngobrol di ruang tertutup, di kamar berduaan. Kemudian sabar, saya gak akan berzina. Susah. Kalau engkau jauh di sana, tidak berduaan dengan wanita, tidak berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, tidak dia mau pacaran, tidak dia berhubungan, tidak dia telpon-telponan, tidak surat-suratan, tidak semuanya. Aman, tentram, sentosa, jauh dari zina. Maka makna, la taqrabu zina, jangan dekati zina, jangan masuk ke jalan-jalan zina. Apa saja jalan-jalannya? Salah satunya yang sedang kita bahas siang hari ini. Yaitu khalwat bil ajnabiyah. Berduaan dengan yang bukan mahramnya. Alasan mau menikah. Nanti ketika umurmu benar-benar mau menikah, kamu cari informasi melalui ibumu atau saudarimu, siapa yang kira-kira pantas kamu nikahi. Kemudian kamu datangi orang tuanya, saya ingin melihat anak bapak. Itu gentleman. Gagah, gak pengecut. Maka bapaknya pun, bapaknya wanita tadi akan segan. Masya Allah, anak betul-betul laki-laki. Suzuki, sungguh-sungguh laki-laki. Langsung simpati. Oh iya. Nah, ini ada yang mau lihat kamu. Duduk, tanya. Saya ingin menikahi kamu. Apa kamu siap? Setelah kamu lihat, cocok. Terlihat orang yang siap, orang yang tidak siap, akan terlihat dari bahasanya. Kemudian, dan saya bercita-cita membangun keluarga di atas sunnah. Kamu siap? Qanafina azakumullah. Niscaya dari kata-kata tadi akan bisa disimpulkan bahwa kamu cocok atau tidak cocok. Dan itu pun barakallahu fikum didampingi oleh bapaknya, tidak berdua. Walaupun kadang-kadang bapaknya sembunyi. Kenapa? Supaya obrolan kamu jangan kaku. Silakan ngobrol. Tapi hati-hati, di belakang pintu ada bapak yang melihat kamu. Selesai itu nikah. Loh, kapan pacarannya? Setelah nikah. Istimewa pacaran setelah nikah. Kenapa? Enggak ada yang dilarang. Kalau pacaran sebelum nikah, sangat banyak larangannya. Gak boleh begini. Kamu langgar semua. Khulwatnya sudah melanggar. Ini sudah melanggar, terus melanggar. Habis itu orang-orang semua mencurigai kamu. Ayo pulang. Jangan pacaran di rumah saya. Pindah ke bawah pohon yang sana, datang hansip. Ayo bubar. Iya kan? Ya Allah, kasihan amat. Tetapi setelah nikah, itu jauh lebih indah. Dan saya katakan seperti ini agar jangan berpikir seperti anak-anak di luar sana yang gak ngerti sunnah, gak ngerti agama. Ta'aruf itu pacaran. Bukan. Salah besar. Kalian hafal hadis ini barakallahu fikum, dan kalian hafalkan sehafal-hafalnya. Sehingga ketika ada yang mengajak atau ada yang mendorong atau ada yang berbuat, kamu tegur dengan iyyakum wadukhul 'alan nisa wa inil hamu, walaupun hamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa fungsinya, apa hikmahnya? Ibtiadan anis syarri wa asbabi syarr. Menjauhi kejelekan dan menjauhi sebab-sebab kejelekan. Faqala rajulun akhbirna ya Rasulullah anil hamu. Tiba-tiba ada yang berkata, kabarkan pada kami ya Rasulullah bagaimana kalau ipar. Wahuwa qaribu zawj, yaitu kerabat dekat suami. Faruba mahtaja ila dukhuli baitin baiti qaribihi zawj wa fihi zawjatihi. Atau bisa jadi kamu ada hajat mau masuk ke rumah, mau masuk ke rumah kerabat saudaranya tadi, ternyata tidak ada, yang ada hanya suaminya. Taib, maka seorang wanita jangan masuk ke dalamnya. Atau sebaliknya, seorang suami ingin mendatangi saudara istrinya, ternyata saudara istrinya sedang keluar, yang ada hanya istrinya. Jangan masuk. Jangan masuk, itu kan ada istri. Jangan. Alhamul maut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memberikan rukhsah. Sahabat tadi mengira kalau kerabat istri, kerabat suami tidak mengapa. Qala ama lahu min rukhsah? Kira-kira apakah ada rukhsah? Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhamu almaut li'anna an-nasa qad jaru 'alan at-tasahul bidukhulihi. Kenapa dikatakan al-maut, bahaya mati? Karena manusia telah berjalan di atas tasahul. Tasahul itu menggampang-gampangkan, meremehkan masalah ini. Dianggap saudara, kerabat, dianggap mahram, padahal enggak mahram. Wa adamu istinkari dzalika, dan seringkali tidak diingkari kalau sama saudara iparnya sendiri berduaan. Fa yakhlu bil mar'atil ajnabiyyah, akhirnya berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wa rubawa qatil fahisyah, bisa jadi akan terjadi fahisyah yakni zina. Wa talat ala ghairi ilmin wala raibah, dan kemudian berpanjang waktu terus terjadi perzinahan dalam keadaan tidak ada yang tahu, karena di rumahnya sendiri dengan saudara iparnya sendiri. Fayakunul halakad dini, maka terjadilah kehancuran agama. Waddamaril abadi, kerusakan yang langgeng. Falaysa lahu rukhsah, maka Nabi tidak berikan keringanan. Balihdharu minhu, bahkan kata Nabi hati-hatilah dari alhamu, hati-hatilah dari ipar. Wa min khalawatihi binisaikum, dan hati-hati dari berkhulwat dengan wanita-wanita kalian, atau kalian berkhulwat dengan wanita-wanita mereka. In kuntum ghayurin, kalau kalian memang punya kecemburuan. Kalau kalian memang punya kecemburuan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kecemburuan itu normal. Bahkan yang tidak punya cemburu, yang tidak normal. Bilang ke kakaknya, ya akhi, ini antarkan istri saya ya, tolong. Itu gak normal. Atau mengatakan pada adiknya, dek, ini istri saya, tolong antarkan ke kota anu ya. Loh, adikmu yang laki-laki bukan mahram istrimu. Dia tidak punya kecemburuan, enggak punya ghirah, tidak ghayur. Ini tidak normal. Ikhwan ibn a'azak wa na'udzubillah min dhalik. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Sa'ad, bagaimana pendapatmu kalau istrimu berjalan bersama laki-laki lain? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, akan aku tebas dengan pedangku ini. Pencemburu berat. Kalau aku melihat istriku berjalan dengan orang lain, aku tebas dengan pedangku ini. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ata'jabun min ghirati Sa'ad? Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu, sungguh aku lebih cemburu dari dia, dari Sa'ad, kata Rasulullah SAW. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Dicemburu itu barakallahu fikum adalah sifat yang baik yang akan menyebabkan seorang suami menjaga istrinya, seorang suami menjaga anak perempuannya, seorang suami menjaga kerabat-kerabat wanitanya karena kecemburuan. Barakallahu fikum. Di Yaman, orang kafir Syuyu'i komunis, istrinya bercadar. Padahal kafir. Ditanya kenapa? Ana tidak ridha ada orang yang melihat istri ana. Ana ma'arda. Ana tidak ridha dengan orang-orang yang memandang kecantikan istriku. La wallah, tidak demi Allah. Kafir. Terdorong oleh kecemburuan. Ketika ada yang melihat istrinya terus marah dia, menunjukkan apa? Kecemburuan itu akan membawa seorang laki-laki menjaga istrinya, menjaga anak wanitanya, menjaga para wanita dari kerabat-kerabatnya. Maka dikatakan, hati-hatilah dari khalwat, in kuntum ghayurin, jangan biarkan wanita-wanita kalian berdua dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan kalian sendiri jangan berdua dengan perempuan yang bukan mahram. Fa inna syaitan thalithukuma, karena syaitan merupakan yang ketiganya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kalian terjemahkan di buku catatan kalian, ma yustafadu minal hadis. Kalian tulis dalam buku catatan kalian, ma yustafadu minal hadis.